Sedangkan dia merangkumi doa'ul ibadah wa doa'ul masalah. Mana barang siapa yang menyeru selain Allah dan barang siapa yang beribadah kepada selain Allah. Itu maksud yadu'u. Sebab kita yadu'u doa. Faham tak? Kenapa terjemahan jadi ibadah? Jadi ustaz, ustaz terjemah mana ada doa ustaz? Itu beribadah. Jadi jahil bahasa Arab. Doa dalam syarak ada dua jenis doa, doaul ibadah beribadah dan doaul masalah. Jadi patah balik pada ayat tadi surah Syuara tadi, baca sekali lagi Syuromi terjemahan dia. Maka janganlah kamu menyembah Tuhan selain Allah. Ayat tak betulkan terjemahan dia bagi mantap. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah dengan doa ibadah dan doaul masalah. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Termasuk orang yang diazab. Itu poin dia. Berdoa kepada selain Allah akan menjadikan orang itu termasuk orang yang diazab.